apa kabar? Sahabat Indonesia yang super, yang berada di Grand Studio Metro TV dan dimanapun Anda berada sekarang. Kita bersama-sama untuk menyelenggarakan program Mario Teguh Golden Ways dengan topik reaksi pengubah hidup. Banyak di antara kita hanya menjadi pribadi yang mensyaratkan kejadian yang baik untuk dia merasa berbahagia. Dan dia tidak salah, karena kehidupan ini isinya kejadian. Sebagian kejadian kita harapkan baik, sebagian kejadian tidak. Tetapi yang menjadikan hidup kita ini besar, kuat, dan berbahagia bukan karena tepatnya pilihan kejadian. Tetapi karena apapun yang terjadi, kita menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat, memperbesar, dan membahagiakan diri kita. Itu sebabnya kita berbicara mengenai reaksi pengubah hidup. Bukan kejadian yang merendahkan kualitas hidup, tetapi bagaimana kita bereaksi dan menjadikannya sebagai penguat kehidupan kita. Itu topik kita malam ini. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Bapak, saya sangat tertarik mendengar bagaimana cara kita memilih reaksi. Kalau begitu pertanyaan saya adalah, apakah reaksi-reaksi yang ada di dalam diri kita itu bisa dipilih, Pak? Bukankah itu terjadi secara natural? Kejadian, jadi kalau ini kita, yang terjadi kepada kita lebih banyak yang tidak kita pilih. Hujan, gempa, banjir, kadang-kadang fitnah, pujian, nemu uang. Ini disebut nemu itu karena bukan pilihan kita. Ya toh? Kalau nemu berarti di bawah ya. Nah, semua yang terjadi ini mungkin bukan pilihan, tetapi reaksi kita terhadapnya itu masalah keputusan kita. Nah, orang-orang yang bereaksi baik akan mendapatkan reaksi baik dari orang lain. Lihat ya, sesuatu buruk terjadi kepada saya bereaksi buruk, maka kualitas reaksi saya memantaskan saya bagi reaksi buruk berikutnya. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, itu mungkin bukan pilihan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi pribadi setelah itu sepenuhnya dalam tanggung jawab kita. Itu. Terima kasih Pak Mario. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Bapak silakan. Yes Bapak. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Nama saya Is Indratno dari Jakarta. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita mengetahui jalan hidup kita pada saat itu akan turun? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang baik sekali. Kehidupan ini tidak mengizinkan perjalanan yang datar. Yang langsam, yang lapang, itu tidak diizinkan oleh kehidupan. Kehidupan hanya mengizinkan dua arah perjalanan. Kalau Anda sedang tidak naik, berarti Anda sedang turun. Itu saja. Karena ingat, setiap dari kita ini menua, melemah, melupa, melambat. Sehingga kemampuan menghasilkan pendapatan yang sama itu menjadi tidak sama karena kita menjadi pribadi yang lebih lemah. Sehingga hasil kita harus lebih besar, kemampuan kita untuk mempengaruhi hasil orang lain dan hasil kita harus lebih kuat daripada proses pelemahan diri kita. Nah, orang yang paling harus berhati-hati adalah orang yang hidupnya merasa begini, bagaimana istilahnya? Begini saja, hafal ya. Nah, banyak sekali orang yang mengatakan hidupnya begini-begini saja. Itu tidak begini-begini saja. Itu pasti melemah. Karena kalau kita naik gaji 10%, inflasi 10%, kalau belanjanya di pasar Beringharjo, tetapi kalau kita belanja di pasar-pasar yang lebih mahal, naik gaji 10% itu bukan kenaikan. Jadi kalau begitu, hati-hatilah kalau Anda merasa hidup Anda begini-begini saja, berarti Anda tidak lebih mampu daripada keharusan-keharusan Anda. Kita semua harus, toh? harus belanja, harus membiayai sekolah anak-anak, harus membangun rumah yang sehat, yang aman bagi anak-anak dan istri. Coba. Itu semua keharusan. Dan orang yang merasakan hidupnya datar adalah orang yang sedang turun, tetapi dia sedang diberitahu bahwa dia harus memperbaiki hidupnya dengan perasaan hampir tidak berdaya itu. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario. Kita akan jeda sebentar sebelum kita kembali. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.